Ini tehnya, Bu. Baru pesen udah ada. Wah, rasa teh sama gulanya pas. Oh, enak banget kayak di restoran. Eh, Bu, di sini mah tehnya emang mantap. Nah, iyalah, Bu. Nek buatanku pasti tak mantap. Pak Bandri tak ya? Tapi kok tehnya kayak beda, Bu. Kantin Pak Bandri, kualitas tehnya nomor satu, Bu. Enggak ada yang lain. Iya, ini pasti tijus gula batu. Anak-anak ya suami suka banget. Bapak? Kita minumnya tiap hari loh, Pak. Aduh. Jangan keras-keras ngomongnya, Bu. Oh, tijus. Rasanya tijus emang disuka semua. Rasa tehnya asli, gak perlu gula lagi. Manisnya pas. Jadi berapa, Pak, semuanya? Buat ibu, tis gratis, Bu. Iya. Tapi long tolong, Bu, rahasia dijaga ya. Ih, tijus bukan rahasia kali. Nih, saya beli banyak. Ada tijus gula batu, tijus lemon, tijus melati, sama tijus apel. Wah, harus beli banyak nih buat stok di rumah. Kan bisa untuk bekal anak, arisan, nyuguhin tamu. Teh yang mantap, ya pasti tijus.